dulu dong dresi kulon. Oke, bersama Adela, ada juga Cumi-Cumi Audio dan juga ada Max Bro Production. Langsung aja diturutin lagunya yuk mas. Untuk Bodrek Community, Bocah Dresi Kulon. Yuk. Dengarkanlah suara Terima kasih banyak Mas. Semoga semakin banyak rezekinya ya yang udah kasih atensi di sini. Yang merasa cintanya terlarang spesial untuk Anda semuanya. Bersama Adela ada juga Max Bro Production. Walau dinding menghadang, jurang membentang, memisahkan antara kita. Walau badai datang menerpa, takkan goyang selamanya. Adela. Selamat malam. Terima kasih. Apapun yang terjadi, kita hadapi demi terwujud. Tak akan pernah berhenti. kasih bos. Sebuah lagu terbaru dari Adela untuk semuanya. Nyanyi bareng-bareng kembali. Kamu sayang aku cinta padamu, cinta beneran cuma sayang kamu. Suara ini kamu kuyungi, kubiso nyanding mengbiso nyawang rico hangson emang. Bodrek. Bodrek. Kali ini saya panggilkan untuk Anda artis tercantiknya Indonesia, artis termancungnya Indonesia, kelahiran dari kota Pudak Gresik, bakal menyapa teman-teman semuanya, bakal menyapa saudaraku semuanya. Bersama Maximal Production juga cumi-cumi untuk Bodrek Arneta Julia Adela. Selamat semuanya. Halo Bodrek. Spesial lagu request dari kalian. Bareng-bareng Adela. Cumi-cumi bersama Maksimal Production untuk Botrek kita goyang sama-sama Vira, Azahra, Adela, Botrek, Botrek, Botrek. Selamat malam semuanya. Halo. Dimanapun kau berada, Kasih, Botrek. Kirimin Bye.

semoga bertemu jua kebahagiaan. Sampai kalian memang titung turunan kula mau pisahan. Sejuta hasrat kula wes kaya sekarat, batin kula ngucap sampean lanang ijaka. Sosialnya dari Botrek. Untuk Botrek community kita, ho a ho e, bareng Mona Lisa Adela, AMC-nya Indonesia, kita kembali bergoyang. Botrek! Selamat malam Botrek! Adela. Buat yang dekat. kasih bos-bosku semuanya. Bodrek cinta damai. Gayanya santai ya. Seramu sing tak tresnani. dihadirkan. Maafkanku kali ini harus pergi semua. Wong edan kui bebas. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.